terjadilah perbedaan, terjadilah perpecahan, dikarenakan ada di antara umat Islam yang melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Perhatikan, dulu para sahabat itu satu. Kanan nas ummatan wahidah. Dulu manusia itu umat yang satu. Yakni di zaman Nabi alaihi salatu wasalam manusia satu. Di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum terjadi perpecahan apapun di waktu itu. Semuanya di bawah bimbingan Al-Qur'an was sunnah bersatu. Tetapi di saat Rasulullah masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan akan terjadi yang namanya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Di saat itu belum terjadi. Di saat itu manusia masih satu. Satu agamanya, satu akidahnya, satu ibadahnya, satu dalam hal tata cara beragamanya, manhajnya, satu. Tetapi Nabi sudah memberitahukan akan berpecah umat ini. Dan berpecahnya sangat dahsyat. Berpecahnya sangat banyak. Padahal di waktu itu belum ada perpecahan. Nabi sudah memperingatkan bahaya perpecahan. Sudah diingatkan dari zaman itu. Nabi sudah mengingatkan itu. Dalam hadis Irbad bin Syariah di antaranya, Nabi menyampaikan, "Fainnahu may yashmikum ba'di fasyairah tilafan kathira." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, kalian akan menjumpai perpecahan yang begitu banyak. Kalian akan menjumpai perpecahan yang begitu banyak. Hadirin sekalian, Nabi tidak menyebutkan sebabnya apa, tapi mengabarkan perpecahan yang banyak. Kemudian Rasul memberikan solusi. Di saat terjadi perpecahan yang banyak itu. Di saat terjadi perpecahan yang Rasul katakan ikhtilafan kathiran itu. Rasul membimbing kita. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiyin. Tamassaku biha Abdu Ali bin Wajib. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang terbimbing, yang telah mendapatkan hidayah. Gigit itu dengan gigi geram kalian. Abdu alaiha bin Nawajib. Ini petunjuk Nabi di saat terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Ini aslinya Islam ini. Ini awalnya Islam ini. Nabi dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidun yang memimpin para sahabat, inilah Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang lagi dilakukan di zaman itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, siapapun yang hidup di zaman sepeninggal Nabi diwajibkan mengikuti yang ini yang ada di waktu itu. Di waktu itu manusia bersatu. Belum ada perpecahan. Sehingga kalau kita kembali kepada Nabi dan para sahabatnya, maka kita akan bersatu. Kembali kepada Rasul dan para sahabat, yaitu mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan apa yang tertera dalam nas saja. Sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Akan bersatu sebagaimana di waktu itu mereka bersatu. Kemudian Rasul memberikan peringatan. Hal yang menyebabkan perpecahan itu apa? Yang menyebabkan perpecahan adalah selain ini. Selain sunnahnya Rasul dan para khulafa rasyidin. Selain Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu yang membuat perpecahan. Karena itu Rasul mewanti-wanti. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena semua perkara yang digantos Pak. Anggil leres barakallahu fik. Niki ngaji dengan mohon. Mboten apa monggo. Kali ngunjuk medang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi wanti-wanti wa iyyakum, hati-hati kalian yakni jauhi dan tinggalkan muhdatsatil umur, halal baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena semua perkara yang baru dalam urusan agama, yakni yang tidak terdapat dalam ajaran Nabi, yang tidak ada di zaman beliau dan para sahabat, itulah dia yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan. Ada 5 orang bikin hal baru, berbeda masing-masingnya satu dengan yang lain. 10 tambah 20 berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan ini dikarenakan adanya hal-hal yang apa? Yang bid'ah-bid'ah. Itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Dikarenakan umat Islam tidak mengembalikan dalam beragamanya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga berwarna-warni, bermodel-model, bercara-cara, bersekte-sekte, beraliran-aliran masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing. Terjadilah perpecahan. Ini yang menyebabkan terjadi perpecahan wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yaitu adanya apa? Kebidahan, kebidahan, ajaran-ajaran baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misal seperti di sepeninggal Nabi muncul pemahaman baru yang menyelisihi, seperti Syiah. Itu pemahaman baru yang tidak ada dari Nabi dan para sahabat. Nyempal. Muncul lagi di zaman itu bersamaan pemahaman Khawarij. Nyempal lagi. Muncul lagi di zaman setelahnya Qadariyah. Nyempal lagi. 3 pemahaman bid'ah ini muncul di zaman sahabat masih hidup sepeninggal Nabi. Nabi sudah mengatakan tadi, barang siapa yang hidup di antara kalian para sahabat sudah mulai sepeninggal Nabi terjadi perpecahan. Bukan para sahabat yang berpecah. Ingat, bukan para sahabat yang berpecah. Tetapi munculnya tata cara baru, pemahaman baru, Syiah, Khawarij. Ini bukan para sahabat yang melakukan. Ini orang-orang yang lahir sepeninggal Nabi. Yang mereka ini kalau secara zaman hidup di zaman tabi'in, di zaman sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam. Para pemuda-pemuda yang tidak pernah ketemu Nabi membuat acara baru, amalan baru. Maka mulai muncul Jabriyah, muncul Qadariyah, muncul macam-macam. Itulah yang menjadikan terkotak-kotak kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Mari kita jauhi hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Karena itu akan membuat kita terkotak-kotak. Kita akan saling berbeda satu dengan yang lain. Tinggalkan itu. Itu dilarang dalam agama Islam. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمِشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti kaum musyrikin. Di mana kaum musyrikin mereka memecah belah agama mereka. Bersekte-sekte. Kenapa? Karena Tuhannya saja berbeda. Cara beribadahnya menyembah Tuhan itu berbeda. Perbedaan Tuhan dan perbedaan cara menyembahnya, perbedaan keyakinan, maka itu menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Jangan ikuti jejak mereka. Ini dia. Setiap kelompok bangga dengan Tuhannya masing-masing. Dengan sesembahannya masing-masing. Dengan cara peribadatannya masing-masing. Jangan. Dilarang. Harus bersatu. Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita muslimin. Jangan berbeda-beda satu dengan yang lain. Jauhi al-bid'ah. Karena bid'ah itu memecah belah umat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sempurnakan pembahasan ini dengan kita bawakan satu hadis yang terkenal dengan hadis iftaraqul ummah. Umat ini, umat Islam, Nabi sudah memberitahukan akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kullaha finna illa wahida. Umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qila man hum ya Rasulullah? Ditanyakan kepada Rasul, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa sahbi. Rasul menjawab, itu ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini lakukan. Inilah ajaran yang benar, inilah ajaran yang hak, yang membawa manusia selamat dari neraka dan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannatullah, surga Allah. Disebutkan dalam kalimat yang lainnya, man kana ala mitli ma ana alaihi liyam ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak langkahku dan para sahabatku hari ini. Maka yang kalau tadi 73 semua dalam neraka kecuali satu, berarti 72. Yang satu yang hak itu beliau dan para sahabatnya. Ajaran beliau dan para sahabatnya. Yang 72 ini yang menyelisihi Nabi dan para sahabatnya. Menyelisihi ini dalam bentuk apa? Kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Ahlun nar itu ada dua. Penghuni neraka yang memang aslinya ahlun nar, kekal di dalamnya. Selamanya mereka musyrikin, kafirin. Dan juga ada ahlun nar tetapi tidak kekal. Tapi dia masih dalam neraka. Mereka adalah muslimin-muslimin. Yang mereka cara beragamanya tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Pada mereka terdapat hal yang bid'ah-bid'ah. Maka hadirin yang menekan, mari kita berhati-hati dari hal itu. Yang berikutnya ya kaum muslimin, persatuan itu sangat mahal. Sangat mahal. Persatuan itu sangat mahal. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan harga persatuan itu, seandainya dunia beserta isinya digunakan untuk menyatukan hati-hati manusia, maka tidak akan mungkin bisa menyatukan hati-hati manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya engkau, law anfaqta, kalau seandainya engkau membelanjakan, menggunakan, menginfakkan, ma fil ardi jami'an, semua apa yang ada di muka bumi ini, sungguh ma alafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Berarti persatuan itu sangat mahal. Sulit untuk dicapai. Sulit untuk diraih. Berapapun uang digelontorkan, jutaan rupiah, atau mungkin real, atau dolar, dinar, dirham, bahkan mungkin miliaran, bahkan semua yang di dunia ini, untuk menyatukan, tidak akan mungkin. Manusia banyak sekali. Bersekte-sekte, beragama-agama, bermacam-macam. Tidak akan mungkin. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Sehingga ketika hati itu sudah bersatu, ini harus dijaga, harus dirawat. Sangat mahal sekali persatuan itu. Berat untuk bisa menyatukan hati. Hadirin rekan, kami akan sampaikan hal yang menyebabkan bersatunya hati. Ketika hati kita sudah bersatu, maka janganlah kita melukai persatuan itu yang sangat mahal. Gara-gara permasalahan yang sepele. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan yang begitu besar, yang mana dengan kenikmatan ini Allah satukan hati manusia. Hanya dengan satu ini Allah satukan hati manusia. Tidak ada teori lain dan tidak ada contoh praktek yang lain. Maksudnya tidak ada teori dan praktek yang real nyata terwujud persatuan melainkan yang disebutkan dalam ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَذْكُرُوا, Allah berfirman, ingatlah oleh kalian nikmat Allah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian bermusuhan, berperang antara kalian. Ayat ini berkaitan tentang penduduk kota Madinah, terdiri dari dua kabilah besar, Bani Aus dan Khazraj, yang dalam sejarahnya sebelum mereka mengenal Islam, mereka berperang satu dengan yang lain sampai 300 tahun lebih antara mereka. Turun menurun dendam kesumat, korban nyawa, harta tak terhingga sampai 300 tahun lebih perang itu di antara mereka. Tetapi wahai kaum muslimin, Allah satukan hati mereka. Kok bisa? Ya bisa, karena Allah yang menyatukan. Tidak bisa uang untuk persatuan, makanan, minuman, tidak bisa menyatukan itu. Yang bisa menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Bagaimana dua kabilah besar ini yang perang selama 300 tahun lebih. Sebagian mengatakan 350 tahun. Lebih perang terjadi. Dendam kesumat. Turun-temurun. Benci dengki permusuhan. Sudah berganti generasi 300 tahun itu. Perang dan perang. Tapi kok bisa bersatu? Mahal tidak Pak ini Pak? Mahal sekali. Apa yang menyebabkan hati mereka bersatu? Sebutkan dalam ayat ini. Idh kuntum a'daan fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalian di waktu itu bermusuhan. Namun kalian dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, fa asbahtum ikhwana bi ni'mati ikhwana. Dengan nikmat itu kalian bersaudara. Dengan sebab nikmat itu kalian bersaudara. Nikmat apa itu ya kaum muslimin? Bi'tsatur rasul. Nikmat yang berupa diutusnya rasul di tengah-tengah mereka. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka mengajarkan apa? Ilmu agama, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid. Sehingga hati-hati yang tadinya bermusuhan bisa bersaudara. Yang tadinya benci, dendam kesumat, Sudah membunuh, membantai satu dengan yang lain. Perang. Bisa menyatu. Masya Allah. Sehingga ketika kaum muslimin di waktu itu bersatu dengan nikmat Allah, maka Allah perintahkan untuk dijaga persatuan ini. Dijaga. Dilarang kita untuk mencabik-cabik persatuan. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Saling berpecah satu dengan yang lain. Ini nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal. Satunya hati, satunya jiwa. Bersatunya langkah kita di atas sunnah. Nikmat besar ini. Dilarang kita wahai kaum muslimin untuk merusak persatuan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mengenal sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita umat Islam. Dulu kita mungkin tidak saling mengenal satu yang lain. Ya, mengenal hanya sekedar warga masyarakat biasa. Keakraban antar kita hanya sekedar sebagai warga masyarakat biasa. Tetapi begitu kita mengenal adanya dakwah sunnah, datang para dai menyampaikan ilmu satu persatu, min zaman, dari zaman dulu kala. Sudah berapa tahun dakwah salafiyah di tempat antum ini? Ada 5 tahun? Lebih. 10 tahun? Lebih. Ya. Bahkan mungkin sebelum jihad laskar. Sudah ada. Era 90-an. Ya kalau lah bisa dikata 20 tahun yang silam. 22, 25. Kurang lebihnya. Satu persatu kita ta'lim. Satu persatu kita mengenal sunnah. Satu persatu kita mendengarkan tauhid. Keakraban lebih kerap lagi. Keakuran lebih kuat lagi. Karena kita sama-sama hamba Allah. Sama-sama ibadullah. Sama-sama mengharap ridha Allah. Sama-sama mengharap ajrullah, pahala dari Allah. Sama-sama kita menginginkan jannatullah. Kita diajari tauhid, masya Allah. Sehingga kita bertauhid. Bersyukur tidak apa? Bersyukur. Dengan pelajaran tauhid yang terus-menerus dari zaman dulu. Diajarkan satu persatu pembahasan tauhid. Sehingga kita alhamdulillah mengenal tauhid dan mengerti tentang bahaya syirik macam-macamnya dan bahaya-bahaya kesyirikan. Dan Allah berikan kepada kita taufik meninggalkan kesyirikan. Alhamdulillah. Kenikmatan bukan? Kenikmatan itu. Di saat orang yang belum mengenal dakwah ini, dia masih memiliki keyakinan animisme, dinamisme. Roh-roh halus. Masih memiliki keyakinan jimat-jimat. Masih memiliki keyakinan hari baik, hari buruk. Masih memiliki keyakinan macam-macam. Tapi alhamdulillah luar biasa ini. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Kok bisa datang ke tempat kita ini? Dakwah sunnah ini, kok bisa mengenai hati-hati kita satu persatu, rumah-rumah kita, istri-istri kita, putra-putri kita, bisa mengenal tauhid wa sunnah. Masya Allah, luar biasa itu. Dulu mungkin kita meyakini jimat, alhamdulillah itu tercabut jauh-jauh. Dulu mungkin kita meyakini roh-roh halus, makhluk-makhluk, dedemit, dan yang lainnya itu hilang, alhamdulillah. Dulu mungkin macam-macam. Masih menghitung ini, menghitung itu. Mau mengadakan acara, dihitung di situ, Pak. Dinane, aja ngantekan sial. Apes dan sebagainya. Alhamdulillah itu hilang. Luar biasa. itu pada keluarga kita. Istri-istri kita yang dulu belum taklim seperti itu, sekarang terbungkus rapat, tinggal di packing gitu apa? Nah, kayak dagangan. Ya, kirim nanti. Hadir makan. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Yang dulu istrinya kita. Ada apa? Panas. Oh, panas ini. Yang dulu istri-istri kita masih begitu. Umat kita masih begitu. Sekarang sudah Masya Allah. Putri-putri kita Masya Allah. Itu kan kenikmatan. Kenikmatan bukan? Kenikmatan itu. Taufik min Allah. Taufik min Allah. Harus kita syukuri. Datang kepada kita ilmu. Kewajiban mengenal sunnah. Diajarkan ilmu. Agar ibadah itu diterima. Dengan dua syarat. Ikhlas karena Allah. Dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan ini dari zaman dulu. Hah? Zaman era 90-an. Satu persatu mulai mengenal. 2000, 2001, 2002. Masing-masing monggo. Kamu tandek-dek. Muna. Aku mulai ngaji. Rongiwi telu. Ya. Waktu gue ngaji nang kene. Itu nikmat. Wa amma bini'mati rabbika. Fahadis. Bukan dalam rangka untuk sombong. Tetapi mengingat nikmat Allah yang telah lalu. Masya Allah, saya mengelah dakwah tahun 2015. Berarti sudah berapa tahun yang lalu? Ya, 8 tahun yang lalu. Masya Allah, syukur itu. Sehingga kita bisa beribadah, alhamdulillah, di atas sunnah. Dipelajari bagaimana cara ibadah yang benar. Tata cara salat yang benar. Wudu yang benar. Puasa yang benar. Fikih disampaikan. Sehingga kita bisa beribadah. Oh begitu ilmunya. Bian sederhana ngaji. Ngerti pak tata cara ibadah. Oh boro-boro mikir tata cara ibadah. Ibadah berurung pak. Zaman semena kala. Ngemudan? Nge-nge. Ngunaman dan setitik. Niki. Sing nom-nom si anutum. Sing nom bingi pak. Kan langsung taklim. Mengulair bewis ngaji barat. Nge. Hadir menaikan. Niku. Wah, Masya Allah, keakraban luar biasa. Bertambah masyarakat ikut ta'lim. Kedekatan hati kita. Masing-masing antar kita. Ini nikmat besar. Janganlah kita lukai nikmat ini. Janganlah kita lukai nikmat ini. Jangan kita melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadi centrang perenang permusuhan di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, perlu kita tahu syaitan la'natullah alaih tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha melihat kita bersatu di atas sunnah. Bersatunya kita di atas sunnah kaum muslimin. Kita bersatu bukan karena satu partai. Bukan. Kita tidak berpartai. Ya. Kita juga tidak bersatu karena sebuah lembaga tertentu. Tidak. Kita bersatu karena apa? Sama-sama di atas dakwah ahlu sunnah. Di atas dakwah salafiyah. Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat. Ini luar biasa. Nikmat yang besar sekali. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa istiqamah. Masing-masing kita butuh dengan yang lain. Agar sebagai pendukung. Agar supaya saya akan sampai mati di atas akidah ini. Saya ingin mati di atas sunnah ini. Saya butuh satu dengan yang lain. Saling mendukung. Antum apalagi di wilayah ini. Masya Allah. Butuh ya kawan-kawan. Karena itu janganlah dilukai. Syaitan sekali lagi kami akan sampaikan. Tidak akan senang. Melihat adanya kaum muslimin bisa bersatu di atas bimbingan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tidak akan mungkin. Syaitan akan terus membuat kekacauan dan perpecahan. Nabi yang memberitahukan hal itu. Inna syaitan qad ya'isa ayya'ubudul musallun fi jaziyatil Arab. walakin fi tahrishi baina fi ma bainakum aw kama qala rasulullah sallallahu sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan sangat semangat fitahrish fi ma bainakum dalam rangka memecahkan hati-hati kalian, mencerai-beraikan hati-hati kalian. Ini syaitan sangat semangat, sangat senang. Karena apa? Akibat perpecahan yang ada, centrang perang hati kita, saling benci, saling sikut menyikut, ya, gasak menggasak, gesek menggesek, saling ribah, nanimah. Akhirnya apa? Melemah. Akhirnya apa? Pudar satu demi satu. Lah, kok ngapa ngaji? Ngaji malah jadi panas. Mulai syaitan kasak usuk. Futur. Itu yang diinginkan. Lemah semangat dan lepas. Saking bencinya dengan ikhwannya, saya gak mau taklim kalau ada dia. Akhirnya tidak pernah taklim. Futur. Dampak dari perpecahan itu banyak sekali. Ketidak ada kebersamaan lagi. Kebencian terpupuk di mana-mana. Tadabur saling membelakangi satu dengan yang lain. Jatuh mengguncing saudaranya sendiri. Bahkan sampai rela mengorek kejelekannya orang yang tidak cocok dengannya. Untuk dijatuhkan kehormatannya. Dosa dok isinya. Dosa dok. Itu semua lingkaran syaitan. Ketika ditanya, antum ahlu sunnah salafi, iya, dia yang kamu ribai, ya dia ikhwan kita. Tetapi kenapa dia ribai? Ibarat kamu memakan bangkainya. Allah mengatakan itu. Ayyuhibbu ahadukum ayyakul ma'akhi maitan. Apakah ada sering di antara kalian yang senang makan daging saudaranya yang sudah membusuk? Itu aibnya saudara kita itu. Harusnya kamu tutupi. Jangan kamu bongkar. Loh, tapi kan nyengiti. Mas. Emosinya keluar. Sudah tidak lagi di bawah sunnah. Masing-masing dengan amarahnya. Merugikan tidak apa-apa? Merugikan. Centrang perenang tidak jelas. Hadirin sekalian, kalau perbedaan itu antara sunnah dengan bid'ah, kita memang harus berlepas darinya. Wong itu bid'ah, jauhi. Tetapi ketika kita sunnah dengan sunnah, karena ketidakcocokan kemudian pecah, ini kerugian besar. Hadirin sekalian, para ulama menyebutkan sebab-sebab perpecahan itu banyak. Kesyirikan diantaranya, kekafiran, kekufuran diantaranya, kebid'ahan diantaranya, dan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan saling mengintai, bertajassus. Jangan kalian saling menjatuhkan satu dengan lain, membicarakan aib orang lain. Ini sebab-sebab perpecahan. Sadari itu jelek bagi kaum muslimin. Karena jengkel, tidak cocok dengan si A, akhirnya apa? Tajassus. Apa tajassus itu? Mencari-cari kejelekan. Yang cerita dulu diungkit-ungkit. Anu pancen aslinya kayak kaya. Hemutan orang bian. Malah diungkit-ungkit sing bian-bian pak. Ya. Untuk dijatuhkan saudaranya sendiri. Padahal dia adalah ahli sunnah. Itu syaitan itu. Syaitan itu. Marah. Emosi. Semreset. Kupingnya panas. Orang cocok. Dan yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, itu syaitan. Itu syaitan, jangan ikuti itu wahai kaum muslimin. Jangan ikuti itu. Kamu dijadikan marah kepada si A. Si A ini ahlu sunnah. Ta'lim dengan kita, sholatnya Masya Allah. Dia bukan menyimpang. Saudara kita, kenapa saya benci? Ini syaitan ini. Jangan dipupuk yang seperti itu. Jauhi sejauh-jauhnya. Berhusnudhan. Jangan bersuudhan. Saling menghormati, mencintai. Akan indah persaudaraan kita. Di antara kiatnya, wahai kaum muslimin, alaikum birrifqi, wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Fina rifqa la yakun fi syai' lazana. Kelemah lembutan itu ketika diletakkan pada sesuatu pasti akan mengindahkannya, memperbaikinya. Antum yang muda lemah lembut sikapnya kepada yang tua, yang tua cinta dan rahmah kepada yang muda, luar biasa. Nabi mengatakan adab yang mulia. Laisa minna, dengan kalimat yang tandas. Laisa minna. Malam. Adan dereng ini? Dereng ya? Dereng ya. Nabi mengatakan, Laisa minna malam yarham saghirana. Walam yuakhir kabirana. Walam ya'rif li'alimina ay haqqahu. Bukan termasuk dari pengikutku, kata Nabi. Lihat, kita ini ahlu sunnah, kaum muslimin. Harus wujudkan pengikutan kepada Nabi. Jangan malah kita katanya ahlu sunnah, melakukan hal yang Nabi katakan tidak sebagai pengikutku. Atau bukan termasuk dari pengikutku. Ini kan bahaya ini. Bahaya ini. Maaf, jangan cuma bajunya tok. Ya. Casingnya tok, Pak. Tapi jadilah pengikut sunnah. Dari semua sisi. Nabi mengatakan, bukan termasuk dari pengikutku. Apa itu? Malam yarham saghirana. Orang tua yang tidak menyayangi yang lebih muda. Walam yuakhir kabirana. Atau yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Dan orang yang tidak mengerti hak. Orang yang alim di antara kita. Hadir makan. Ini kalau dipegangi. Karena kita semua ahlu sunnah. Masya Allah, indah sekali. Yang muda menghormati yang tua. Mereka lebih akdam. Lebih dulu. Secara umur. Bahkan secara dakwah. Mereka yang tua yang merintis. Antum yang muda. Merasakan nikmatnya dakwah ini. Ketika sudah merebak dan menyebar. 3 masjid. Semuanya bisa dipakai ta'lim oleh ahli sunnah. Nikmat. Tempat mana yang seperti ini kaum muslimin? Jarang adanya. Di mana-mana 1 masjid. Yang lainnya enggak. 1 masjid orangnya sedikit. Di Mujur banyak wong santri, Pak. Nek orang santri ya sedikit wong apa? Sampai sing gelemengan ah. Ya. Alhamdulillah ada pondok sehingga orang berdatangan. Antum Masya Allah 3 tempat. Sini, sana, dan sana. Jaraknya berjauhan atau berdekatan? Nek kula mangkin iki rasane adoh lho, Pak. Adoh temen ora ketul-ketul. Tapi Masya Allah, bisa bersatu. Ini luar biasa, nikmat. Jangan dilukai persatuan ini, wahai kaum muslimin. Ketersinggungan, apa itu? Ah, urusan anak kecil itu. Dakwah itu urusan besar ini. Hanya hal yang sepele, kamu marah. Dan kemudian kamu membenci. Lebih jelek lagi kalau ngajak orang untuk ikut membenci. Kayak, aja milu kayak. Yang ngitimbok melu aku bayangin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syaitan ya kaum muslimin. Jangan ikuti. Ghibah, namimah. Akan terjadi yang lebih fatal daripada itu. Apa? pada futur. Itu yang dimaukan oleh syaitan. Orang sudah tidak lagi simpati dengan dakwah ini. Lah ngaji ngapa? Singis ngaji kayak kae. Orang yang ngocontoh. Ada kalimat itu tidak Pak? Ada kalimat itu. Pada pertentangan dewek-dewek. Muncul-muncul baik. Jeres pengajian malah gelutan tok. Hadirin makan. Apa yang kita perbutkan? Semuanya mencari doa Allah Azza wa Jal. Semua mengharapkan jannah dengan dakwah ini. Manhaj kita satu. Akidah kita satu. Asadidahnya satu. Mengapa saling benci-membenci? Ini syaitan. Hendaknya yang muda memuliakan yang tua. Mencintainya. Bersyukur kepada Allah. Orang-orang tua lebih mendahului. Yani lebih tua secara umur. Dan lebih berpengalaman dalam dakwah. Harus dimuliakan. Yang tua mencintai, menyayangi yang muda. Karena mereka anak-anak kita, penerus kita. Tidak layak yang muda membenci yang tua. Itu orang tua kita. Yang tua membenci yang muda, itu penerus kita. Kenapa kita yang mencekal penerus kita? Kenapa kita yang menghalangi penerus kita? Yang muda pun demikian, jangan sombong. Anda memang pondokan. Memiliki kemampuan membaca lebih bagus daripada yang tua. Tetapi adanya kamu karena orang tua. Kamu bisa mondok karena orang tuamu yang memondokkanmu. Lingkunganmu yang baik. Sehingga tidak bisa dilepas. Turun ikut nama bang. Ngantuk pocangnya sebocah ya. Hadirin yang dimuliakan, maka marilah kita jaga. Ini mahal. Kalau terjadi kebencian, siapakah yang bisa menyatukan hati kita? Hanya Allah. Kalau Allah tidak berkenan dan bahkan menjadikannya sentram perenang di antara kita, siapa yang akan bisa menyatukannya lagi? Tidak ada. Eman-eman. Kita sudah bersatu lama. Eman-eman. Karena perkara yang kecil. Kalaulah ada miliaran rupiah yang diperbutkan. Itu hayin kecil itu. Lebih mahal persatuan di atas sunnah. Daripada miliaran. Padahal miliaran yoran apa? Rebutan apa? Miliaran orana. Rebutan apa? Kursi. Orana kursi ini pasti direbutna. Neka pengen tuku nang toko mebel pirang-pirang. Apa yang diperbutkan? Masya Allah. Maka nikmat uhuwa. Nikmat yang sangat mahal. Eman-eman. Kita ini ahli sunnah. Jangan rela dipecah belah oleh syaitan. La'amdul alih. Dengan adanya hembusan kebencian-kebencian. Hasad, dengki. Kemudian merasa tidak cocok. Ya, jangan. Yang terakhir kami sampaikan, niki kata saya pun ngisang ya. Adanya gesekan. Gesekan niku cilik, Pak. Naik wis mandan gede gosokan. Gosok menggosok. Nah. Itu satu hal yang Allah telah takdirkan terjadi di tengah-tengah manusia siapapun itu. Wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah sebagai sebagian yang lain. Mengganggu, menggoda, menyakiti. Macam-macam fitnah itu maknanya. Atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Kadangkala anak bikin jengkel orang tua. Ngimutan Pak kadang? Kadang. Tapi kita orang tuanya, ya sabar, mau bocah. Padahal ini segede, ya tetap bocah Pak. Jeneng ramane. Ya. Disabari. Kadangkala anak mendapati orang tua marah-marah. Ya memang sudah Allah takdirkan terjadi seperti itu. Kita sebagai anaknya sabar. Wong, ini adalah orang tua. Kadang kita bertetangga satu dengan yang lain. Ada iri, ada dengki, ada macam-macam. Ada ghibat. Ini semuanya disabari. Disabari, jangan sampai hal itu menyebabkan apa? Lebih besar perpecahan dan kebenciannya. Hakadakum muslimin. Tidak ada teman yang aman dari salah. Jenengan kepengin gadah batir sing ora tau salah. Sakit mboten ta? Tiang mati, Pak. Tiang mati. Jenengan sing wedi malah pangok. Fudail bin Iyad mengatakan, "Man arada akhan bila aibin la akhan lah." Siapa yang kepengin punya teman tanpa salah, dia tidak akan punya teman. Yang tidak ada salah, malaikat. Apa mungkin kita bergaul dengan malaikat? Tidak mungkin. Maka kita pahami betul, istri kita manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Pasti punya salah. Kadangkala gesekan. Kadangkala masalah timbul. Tapi harus memahami. Ya memang, saya ada masalah. Istri saya ada masalah. Tapi ini suami istri. Terikat dalam satu rumah tangga. Harus saling memaafkan. Harus saling memaafkan. Karena apa? Terikat. Jangan apa-apa kesuhu baik. Ribut baik. Kayak itu bojonya teman. Harus difahami istri kita manusia biasa. Kita pun lapang dada. Istri kita pun mengatakan suamiku manusia biasa. Lapang dada. Eh suka kesuh-kesuh. Begini mesra pak. Suami istri. Hanya kan demikian pula dengan teman-teman kita. Antum jengkel sama orang. Ya wong jenenge kewong pak. Yang jengkeli. Nek malaikat lah orang tuh jengkeli pak. Dan bagaimana sikap kita? Sabar. Dia saudara kita. Kalau ada masalah bisa selesaikan. Dan cepat selesaikan. Tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahjurul muslimu muslima. La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya, menghajar, mendiamkan, tidak mau berkomunikasi lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari dosa. Jenengan jengkel kesuh. Yung wong ya wonten jengkel Pak. Sedina ge. Rong dina. Telung dina tekani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hari yang ketiga. Enggak boleh lagi. Pasti jengkel ora ijone tesi ning ke hari yang ketiga, hari terakhir kita bermusuhan, enggak boleh lebih. Kata kaum muslimin. Tahunan, Pak. Tahunan. Haram hukumnya dosa tok niku, Pak, uripe. Kalau ada waktu dibahas masalah marah dan yang lainnya, tapi karena waktunya pun mau nonton. Mudah-mudahan kita disatukan hati-hati kita di atas dakwah salafiyah ini. Kalau bukan dakwah ini yang menyatukan kita, apalagi? Apalagi? Enggak ada. Teori mana? Satu dalam apa? Partai? Enggak. Centrang perenang mereka. Satu dalam apa? Organisasi? Centrang perenang mereka. Satu dalam apa? Paguyuban? Centrang perenang. Karena tidak ada yang bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan Al-Quran was-sunnah. Akidah sama, ibadah sama, ridho Allah yang kita cari sama. Sehingga tidak ada kepentingan untuk berbeda. Apa kepentingannya kita berbeda? Apa kepentingannya kita berpecah? Apa kepentingannya kita membenci? Tidak ada. Kita sama-sama hamba Allah yang ingin mendapatkan al-jannah di atas sunnah. Itu. Kalau ini tidak bisa menyatukan, maka kita memang syaitan. Sukanya berpecah. Jadi naik montan di sini gawe rubes baik lah. Kue setan nih mana lah. Kayak rubes baik Rika. Cewer baik. Wana mimah senenge. Ribah omongnya itu. Setan Rika pancen. Mari kita jauhi syaitan. Akrabkan hati kita. Semua ahlu sunnah. Yang tua dihormati. Yang muda dicintai. Yang tua kudama awal-awal dalam dakwah mereka berjasa besar bagi kita yang muda. Yang muda pun disayangi karena mereka penerus kita. Sehingga tidaklah hal itu menyebabkan terjadinya apa?